Ramadan kali ini, aku mau begini. Ramadan kali ini, aku mau seperti ini. Aku ingin menjadi di Ramadan yang ini, jadi seorang penyanyi mirip Febian Rizky. Aku ingin mencoba Ramadan kali ini, cover lagu yang ngehits demi numpang meleji. Aku ingin lakukan hal yang tak biasa, bukan sedikit baik tapi sedikit beda. Aku takkan menyerah dan terus berusaha, coba berbagai cara demi jadi idola. Ramadan kali ini, aku mau begini. Ramadan kali ini, aku mau seperti ini. Pastikan Ramadan kali ini, amalan ibadahku kan lebih baik lagi. Aku ingin jadikan Ramadanku yang ini menjadi tak biasa karena aku begini. Pastinya takkan sehebat cinta untuk Stella juga secetar Isyana dan Raisa, apalagi Tuhiho dan lagu Anjibia. Ini lagu biasa dan ku hanya mencoba. Ramadan kali ini, aku mau begini. Ramadan kali ini, aku mau seperti ini. Kami sudah coba untuk nyanyi saja, tapi ternyata naluri asli tak bisa dusta. Muncul lagi rappernya, muncul lagi gayanya, tapi untungnya ini cuma ada di akhir saja. Apa yang ingin kami katakan hanya ini, jangan niru orang, jangan mata cari sensasi. Berkayalah sendiri, jangan nebeng sana sini.